إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات جماعة صلاة المغرب yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh betapa banyak kenikmatan yang Allah anugerahkan dan sungguh kita bersyukur Allah telah memilih kita, menjadikan kita sebagai muslimin mukminin, di mana ini nikmat hanya Allah berikan orang-orang yang Allah cinta. Sampai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah illa nafsul muslimah, tidaklah masuk surga Allah kecuali jiwa seorang muslim. Karenanya kita syukuri nikmat Islam yang Allah berikan dan kita syukuri nikmat iman yang telah Allah berikan. Juga kita syukuri nikmat Allah, Allah pertemukan kita. Mohon Pak, jangan ambil gambar. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, Allah pertemukan kita dalam majlis yang mulia ini untuk menambah amaliyah kita, menambah ibadah kita pada Allah Ta'ala. Karena sungguh kata Imam Ahmad rahimahullah Ta'ala bahwa al-ilmu la ta'diluhu syai', ilmu yang kita pelajari dari ilmu agama ini keutamaannya tidak ada yang menandingi kalau kita baik dalam niatnya. Sehingga hadirin, kita berniat ibadah karena Allah sama-sama untuk menuntut ilmu dalam kesempatan ini. Adapun yang kami sampaikan dalam kesempatan ini, qadara syafa'ala beliau Ustaz Ridwan ada halangan meminta kami untuk menyampaikan kesempatan ini dengan tema sebab-sebab keselamatan di hari kebangkitan. Kita semua sadari setiap mukmin pasti mengimani adanya yaumil akhir, yaumul ba'ats, hari kebangkitan, hari pembalasan di mana Allah akan membalas setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Dan kita ingat Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, sehingga Allah mengingatkan dan menyeru kita kaum mukminin seperti dalam surat Al-Hasyr di ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan perhatikanlah masing-masing diri apa yang telah kita persiapkan, amal apa yang telah kita lakukan untuk esok setelah kita meninggal dunia, setelah kita mati. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah mengetahui segala apa yang kalian perbuat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, begitupun Allah ingatkan kita dalam suratul Insyiqaq, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi, wahai manusia, sungguh engkau telah bersusah payah di dunia ini berjalan menuju Allah Tuhan kalian dan kelak engkau akan jumpa dengannya. Hadirinnya dimuliakan Allah, kapankah hari perjumpaan manusia dengan Allah? Sungguh itu hari tidak bisa dipungkiri, yakni setelah kita mengalami kematian. Hingga hadirinnya dimuliakan Allah, Allah sampaikan dalam surat Yasin ayat 51 Allah berfirman, wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Allah katakan, dan ditiuplah sangkakala, sehingga dengan tiupan sangkakala oleh malaikat yang Allah utus Seketika itu manusia bangkit dari kubur-kubur mereka, hidup kembali menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hari yang sungguh mengerikan bagi setiap insan. Karena apa hadirnya dimuliakan Allah, ternyata manusia kembali hidup, dibangkitkan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka, orang-orang yang tiada bekal, ketika kembali dihidupkan oleh Allah, mereka berteriak menyesal. Allah sebutkan dalam surat Yasin ayat 52, qalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Mereka hanya berkata, duhai, celaka kami, siapa kiranya yang bangkitkan kami dari tempat tidur kami, dari kubur kami. Dikatakan oleh Allah Ta'ala, hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Inilah janji Allah ar-Rahman, dan sungguh benar berita yang disampaikan para utusan. Allah katakan, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum minal ajdas fa idzahum jami'un ladaina muhdharun. Allah katakan, hanya dengan satu teriakan, satu panggilan, mereka manusia seluruhnya berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, berkumpul menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hari bangkit dari kubur ketika telah terjadi kiamat. Allah katakan dalam suratul Zilzalah, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Hari itu manusia Allah bangkitkan dari kubur-kubur mereka untuk diperlihatkan kepada mereka semua apa yang telah mereka perbuat selama di dunia. Hingga ingat, faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Siapa di antara kita manusia yang melakukan amal kebaikan walaupun kecil, mungkin kecil kayak biji sawi, Allah akan perlihatkan kebaikan kita, Allah akan balas. Begitupun kata Allah Ta'ala, wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan amal kejelekan, walaupun kecil kejelekannya, Allah perlihatkan dan Allah balas. Hingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimu rabbuhu wa ma laysa bainahu turjuman. Sungguh setiap kalian pastilah akan dibangkitkan oleh Allah dan akan diajak bicara oleh Allah Tuhannya, yakni oleh Rabbnya Allah Ta'ala, akan ajak bicara kepada kita setiap manusia tanpa ada penterjemah, tanpa ada perantara. Fayanduru aymana fala yara ila syai'un qaddamah. Ia melihat ke sebelah kanannya, ia tidak menyaksikan kecuali amal-amal kebaikan yang dulu pernah dilakukannya. Fayanduru aymana wayanduru asyama fala yara ila syai'un qaddamah. Ia lihat ke sebelah kiri dan ia tidak melihat kecuali amal-amal kejelekan yang dulu pernah ia lakukan. Begitu ia melihat di depan wajahnya, ternyata neraka menganga, menyala. Hingga hadirinya dimuliakan Allah, kata Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkum ayyaqiya wajhahu 'anil nar falyaf'al walau bisyikki tamratin. Siapa di antara kalian yang mampu menyelamatkan dirinya atau wajahnya dari api neraka, maka lakukanlah walaupun hanya bersedekah satu butir kurma. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, karena sungguh betapa berat hal yang harus kita hadapi, yaitu Allah katakan, ma minkum illa wariduha. Pastilah setiap kalian akan melalui neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan ini adalah merupakan ketetapan Rabbmu yang telah ditetapkan, yang telah diputuskan. Hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dalam hadis tentang ngerinya di hari kiamat ketika manusia bangkit. Beliau menggambarkan yuksyarun nas ghurlan uratan, manusia dibangkitkan di hari kiamat nanti dalam keadaan uratan, khufatan, ghurlan, buhman. Dibangkitkan manusia di hari kiamat, dikumpulkan di hadapan Allah dalam keadaan ia telanjang, tidak sehelai baju pun di badan, tidak ada sandal yang dipakai atau sepatu, dan ia belum disunat, dia tidak membawa harta sedikit pun. Lalu hadirinnya dimuliakan Allah, lebih ngeri lagi mereka orang-orang kafir. Beliau mengatakan yuksarul kafir yaumal qiyamah yamshi ala wajhihi, orang-orang kafir di hari kiamat kelak dikumpulkan oleh Allah, dia berjalan menghadap Allah dengan wajahnya dibalik, wajah yang dipakai untuk jalan. Hingga Qatadah radhiyallahu anhu menyatakan kepada beliau, dan Imam Qatadah menyampaikan bahwa ya Rasulullah, bagaimana mereka orang-orang kafir, kaifa yusharul kafir yamshi ala wajhihi, bagaimanakah orang-orang kafir nanti dia berjalan dengan wajahnya? Maka beliau mengatakan alaisallahu qadiran ala ayyam syahu fid ardi, bukankah Allah telah kuasa memperjalankan ia di muka bumi, ala rislahi, di atas dua kakinya, qadiran ayyam syahu ala wajhihi, Allah kuasa memperjalankan ia nanti dari kiamat dengan wajahnya. Ini bentuk ngerinya hadirin orang-orang kafir dalam kondisi seperti itu. Dan beliau menggambarkan kepada kita yuksyarun nasi yaumal qiyamah alal ardi baydha'a afra'a ka kursatin naqiyya la 'alama li ahadin, manusia dibangkitkan di hari kiamat, dikumpulkan di bumi yang putih datar bersih, tidak ada tanda gunung, batu ataupun pohon, tak ada satupun. Baru beliau sampaikan yudna syams fawqa ra'si, matahari dekatkan di ubun-ubunnya, qadra mil aw milain, kira-kira satu atau dua mil. Betapa ngerinya sampai beliau katakan yusharun nas, manusia meleleh berkeringat. Kemudian hadirin, maka dengan ayat dan hadis ini kita marilah mengingat, dan kita marilah mencari sebab bagaimana cara untuk selamat. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da mautihi, wal 'ajizu man taba'a nafsahu hawaha wa yatamanna 'ala Allah. Orang-orang yang cerdas adalah orang yang ia menundukkan jiwanya taat kepada Allah, beramal untuk setelah kematiannya. Adapun orang-orang yang lalai, orang-orang jahil adalah mereka hidup mengikuti nafsunya, dan ia berangan-angan mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Hadirin, coba renungkan betapa para sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu sangat-sangat perhatian dengan upaya mencari jalan keselamatan. Sampai dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dalam musnad Imam Ahmad diriwayatkan dari sahabat yang mulia Utsman ibni Affan radhiyallahu an, dia mengkisahkan ketika Utsman ibni Affan duduk merenungi tentang kejadian yang besar ini, lewatlah sahabat yang mulia Umar ibni Khattab, kemudian mengucapkan salam. Namun Utsman radhiyallahu an tidak menjawab salamnya Umar ibn Khattab radhiyallahu an, hingga Umar ibn Khattab datang kepada Abu Bakar dan berkata, ya Abu Bakarin, na'amaratu bi Utsman fasallimtu alaih falam yaruddu alaihi salam. Ya Abu Bakarin, aku melewati sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, aku ucapkan salam kepadanya, tapi dia tidak menjawab salamku. Maka Abu Bakar pun menimpali ketika Utsman kemudian datang, sadaqa Utsman, benarlah Utsman, ya, karena ia memikirkan sesuatu yang agung sehingga dikatakan kepada Utsman, apa yang kau pikirkan? Masa holatka ya Utsman, apa yang menyibukkan pikiranmu ya Utsman? Kata Utsman radhiyallahu anhu, ufakiru an azimin, aku sedang memikirkan sesuatu yang amat sangat besar, sehingga aku tidak tahu kalau Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu salam padaku. Pikiran yang dipikirkan apa oleh sahabat Utsman, seperti kita umpamanya hadirin, duduk sedang termenung, utak pikiran lagi banyak problem umpamanya ya. Kemudian ada ikhwah lewat, saudara kita lewat, assalamualaikum. Karena saking lagi pikiran tak karuan, kadang-kadang ruwet pikiran, orang salam kita enggak dengar. Bisa terjadi enggak kira-kira? Bisa terjadi, sama. Saking besarnya apa yang dipikirkan sahabat Utsman radhiyallahu an, sampai-sampai Umar ibn Khattab lewat salam enggak dengar. Hingga ketika sampai di hadapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai khalifah ketika itu, ya, disampaikan pengaduan ini kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu an kepada Abu Bakar, dijelaskan oleh Utsman, aku sedang memikirkan sesuatu yang belum aku tanyakan kepada Rasulullah SAW, sesuatu yang besar yang aku belum dapatkan jawabannya. Kata Abu Bakar, qad sa'altuhu, sungguh aku telah menanyakannya kepada Rasulullah SAW. Sehingga kata Utsman radhiyallahu an, biabi anta wa ummi ya Abu Bakar, anta haqqa bi, ya, engkau lebih berhak dariku ya Abu Bakar. Apa yang diucapkan Rasulullah SAW tentang bagaimana selamatnya kita nanti dari kiamat? Beliau mengatakan, Rasulullah SAW menyampaikan padaku, al kalim man kabila minni, al kalimatu aratuha ammi, fayruddu alaiya. Kata Abu Bakar, Rasulullah SAW menyampaikan padaku, siapapun orang yang mau menerima kalimat yang telah aku tawarkan kepada pamanku, namun pamanku kemudian menolak mengucapkannya. Ucapan yang mana itu? La ilaha illallah. Orang yang mengucapkan kalimat ini, termasuk dialah orang yang akan selamat kelak di hari kiamat. Hingga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang, ya, siapakah orang yang paling bahagia nanti di hari kiamat dengan syafaatmu ya Rasulullah, beliau menghabarkan bahwa as'adun nas bisyafaati yaumil qiyamah, orang yang paling bahagia dengan mendapat syafaatku kelak nanti di hari kiamat itu, itu adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, orang yang ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas murni dari hatinya. Inilah hadirin, yang pertama, sebab yang akan menyelamatkan seorang nanti dari kiamat, ketika ia bangkit dalam keadaan ia bertauhid, ia tidak melakukan kesyirikan, maka orang-orang ini akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai beliau menghabarkan akan masuk surga dari umatku ini 70 ribu orang tanpa hisab, tanpa azab. Dan itu dia adalah orang-orang ahlu tauhid. Semoga Allah jadikan kita termasuk golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Namun mereka yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan mereka tidak bertauhid, mereka membawa dosa syirik, sungguh dia tidak akan selamat. Karena Allah telah sebutkan dalam Al-Quran di surat Fatir, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنُهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. Allah telah tetapkan dalam ayat ini, dan orang-orang yang mereka kafir, bagi mereka ada neraka jahannam. Allah binti Allah siksa mereka, tidak sampai Allah binasakan, hingga mereka mati. Allah siksa terus-terus disiksa, namun mereka tidak binasa sampai mati. Allah tidak meringankan azab mereka, begitulah kami membalas setiap orang-orang kafir. Dan Allah telah tegaskan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, sungguh orang-orang kafir dari ahli kitab dan musyrikin sama kedudukan mereka, fi nari jahannam, mereka semua dalam neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Dan Allah katakan ulaika hum syarrul bariyah, mereka sejelek-jelek makhluk. Itu yang bangkit dalam keadaan tidak bertauhid. Maka hati-hatilah hadirin dari dosa syirik. Jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah, karena sungguh ketika seorang menyekutukan Allah, berbuat syirik, maka resikonya pertama, dia tidak diampuni dosanya. Kedua, seluruh kebaikannya hapus, tak ada gunanya. Ketiga, dia tidak bisa diberi syafaat ataupun dimintakan ampunan baginya. Dan yang keempat, kekal ia dalam neraka selama-lamanya. Wal'iyadzubillah. Ya, sehingga hadirinya dimuliakan Allah, mereka orang-orang yang kembali dengan membawa tauhid, sungguh betapa bahagia mereka. Dan beliau katakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah akan masuk surga. Dan hadirin, pernah Imam Wahab Ibni Munabbih ditanya ya tentang kalimat ini. Dikatakan, wahai Imam, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah la ilaha illallah ini kunci surga? Kata beliau, bala, walakinnal miftahulahu asnan, benar, itu kunci surga. Namun kita sadar, kunci itu bisa untuk buka kalau pas gigi-giginya. Dan setiap kunci ada gigi-gigi khusus, yang satu dengan yang lain berbeda. Sama-sama motor Honda, kalau tidak sama giginya, tidak bisa untuk buka. Subhanallah. Begitu orang sama-sama mengucapkan la ilaha illallah, tidak semua bisa buka itu surga. Kecuali orang yang memenuhi syarat-syaratnya, kata beliau. Apa syaratnya? Pertama, dia harus ilmu, mengerti betul kalimat la ilaha illallah yang diucapkannya. Yang kedua, dia yakin, tidak ragu dengan ucapan yang diucapkannya. Dia telah menjadi muslim, telah menjadi mukmin. Ia tunduk menerima, ya. Dia siap untuk menjalankan apa konsekuensinya. Dia yakin. Yang ketiga, qabul. Ia menerima. Menerima dengan kalimat la ilaha illallah, dia siap apa yang Allah perintah ia jalani, apa yang dilarangnya ia tinggalkan. Wal id'an, yang keempat, dia tunduk, tidak akan membantah apa yang diputuskan Allah, apa yang diperintah. Dia jalani, tidak akan bantah, tunduk, taat, patuh. Dan yang kelima, dia selalu ridha dengan apa yang menjadi konsekuensinya. Dia tidak pernah merasa berat menjalankan perintah Allah, begitupun tidak akan pernah berat meninggalkan yang dilarang. Sami'na wa ta'na. Kemudian yang keenam, ia mahabbah, cinta dengan kalimat yang ia ucapkan. Ia cintai Allah Ta'ala sepenuhnya, bahkan di atas segalanya, sehingga ia akan selalu mengagungkan dan mengutamakannya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, adalah ikhlas. Dia selalu ikhlas, murni. Dan orang-orang yang seperti inilah hadirin, kelak dia akan termasuk di antara golongan manusia yang akan mendapat keselamatan nanti di hari kiamat. Sampai Allah katakan, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang mereka beriman dan tidak campur imannya dengan kezaliman, yakni dengan kesyirikan, bagi mereka Allah jamin aman, aman dari azab api neraka, dan mereka akan dibimbing masuk surga Allah Ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, adapun ahli tauhid, tapi mereka masih berlumur dosa, banyak maksiat selama di dunia, dan ia mungkin belum taubat atau belum diampuni dosa-dosa besar yang diperbuat, orang ini pun tetap masih ada harapan dapat surga Allah. Dia akan mendapat syafaat dari Allah. Ini orang termasuk zalimun li nafsih, golongan yang zalim pada diri sendiri, banyak dosa, tapi dia tidak syirik. maka dia tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Ta'ala. Fayaghfir liman yasha wa yu'adzibu man yasha, Allah ampuni yang dikehendaki, Allah mengazab yang dikehendaki pula. Adapun karena dia tauhid, ada harapan besar untuk dapat syafaat sehingga diangkat dari api neraka. Namun jangan kita masuk yang golongan ini. Berharaplah kepada Allah, semoga kita semua masuk golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebab yang kedua yang akan menyebabkan seorang nanti selamat di hari kiamat ya, adalah al-amalu bis sunnah. Dia selalu beramal dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguh beliau telah menyatakan dengan tegas, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku pastilah dia akan masuk surga Allah kecuali yang enggan. Hingga para sahabat bertanya, heran, may yaba ya Rasulullah, siapakah mereka yang enggan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau katakan dalam jawabannya, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa mereka yang taat padaku, dialah akan masuk surga. Dan siapa yang tidak taat padaku, berarti siapa yang durhaka padaku, berarti ia enggan masuk surga. Makanya hadirinya dimuliakan Allah, kita tahu kata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, fa'lam annal islam hiya sunnah. Ketahuilah Islam itu adalah sunnah, sunnah itu Islam. Artinya apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ucapannya, perbuatannya, apa yang disetujuinya, itu sunnahnya beliau. Dan itulah ajaran Islam yang harus kita terima, harus kita jalani. Dan Allah telah tegaskan, wa may yabtaghi ghairal islam diinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah sebutkan dalam suratul Imran ayat 85 ini, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai din ya, sebagai agama, ia tidak mengikuti yang ditempuh oleh Nabi, maka Allah tidak akan terima amalan ibadahnya, dan kelak termasuk ia orang-orang yang rugi. Ini ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintah, tiada teladan, tiada contoh dari kami, itu tertolak. Sehingga hadirin, tentunya kita sebagai hamba Allah, karena satu kali saja kita hidup di dunia, jangan kita beranggapan yang penting sekarang beramal, perbanyak amal, kalau enggak diterima nanti gampang kita ulang lagi. Enggak ada pengulangan. Ingat hadirin, yang Allah maukan bukan yang penting banyak amal, tapi yang baik dari amal kita itu yang diterima. Seperti Allah katakan, alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan pada manusia hidup, mati, untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, bukan paling banyak. Sehingga hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita berusaha perbaiki amal dengan cara bagaimana? Teladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah telah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Sungguh benar-benar ada buat kalian mukminin teladan yang baik pada diri Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagi orang-orang yang ia ingin berharap jumpa Allah, bagi orang-orang yang ia berharap selamat di akhirat. Lihat apa yang Allah sampaikan, teladani. Hingga hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah sudah menetapkan dalam Al-Qur'an, may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dalam suratul Ahzab Allah tetapkan ini ayat, siapapun orang yang taat kepada Allah, taat kepada rasulnya, maka dialah orang yang mendapat kebahagiaan yang besar. Subhanallah, hadirinya dimuliakan Allah. Walaupun mungkin kita di dunia masih banyak dosa-dosa kita bawa, belum sempat tobat semua, kita berharap ada kesempatan dapat syafaat dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi umatnya. Karena apa? Kita mengikuti sunnahnya. Dan hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, adapun mereka orang-orang yang menyelisih umatnya, saya ulangi, yang menyelisih sunnahnya dari umat ini, mereka tidak akan bisa dapat syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sudah katakan dalam Al-Quran, ya, wa mayyushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda, orang yang ia menyimpang dari jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal sudah jelas bagi dia petunjuknya, Quran sudah sampai, hadis sudah sampai, kok dia nyimpang? Dikatakan mayyushaqiqir rasul, maksudnya ar-rasul fisyikin, ini jalan ditempuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahum fisyikin akhar, sedangkan mereka ambil jalan sendiri. Ini yang disunahkan Nabi, ini dia ambil jalan sendiri, tidak ikuti sunnah Nabi. Orang yang seperti ini, wa mayyushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabil mu'minin, ia mengikuti jalan bukan mu'minin, tidak seperti para sahabat. Ini orang di dunia nuwalli ma tawalla, Allah biarkan leluasa dalam kesesatannya. Tapi ingat, nanti di hadapan Allah, wa nuslihi jahannam, kami jermuskan dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Ini yang kedua, sebab keselamatan di hari kiamat ketika seorang hamba selalu beramal dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kelak dia akan diberi syafaat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena tanda ada pada dia. Kata Allah dalam surat Ali Imran, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, hari kiamat itu nanti ada wajah-wajah putih cemerlang, ada juga wajah-wajah hitam legam gelap. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, fa amal ladzina biyaddat wujuhum, orang yang putih wajahnya itulah hum ahlus sunnah, orang-orang yang selalu mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, wa amal ladzina swaddat wujuhum, orang-orang yang hitam legam wajah mereka suram dan penuh dengan penyesalan, mereka adalah orang-orang yang rugi karena menyelisih sunnah. Amilatun nasibah, amal mereka semua sia-sia. Tasla naran hamiyah, akhirnya mereka digiring ke neraka. Itulah penyesalan mereka. Wal'iyadzubillah. Yang ketiga, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di antara sebab yang akan menjadi keselamatan hamba kelak di hari kiamat, di hari kebangkitan, Allah sebutkan juga dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 52 secara berurutan. Allah sampaikan dalam ayat ini, wa may yuti'illaha wa rasulah wa yakhshallah wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Allah sampaikan di ayat ini, dan barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia takut kepada Allah, dia bertakwa, maka mereka itu orang-orang yang bahagia. Lihat hadirin, langkah yang harus kita tempuh, taat kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah hanya semata karena Allah, tunduk menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Dan kita tidak mungkin tahu mana yang dilarang, mana yang diperintah, kecuali dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menghabarkan kepada kita, karena beliau yang mendapat wahyu dari Allah Ta'ala. Dan kita tidak akan bisa menjalankan sesuai dengan perintah kecuali kita meneladaninya. Maka haruslah kita taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga wa yakhshallah, harus ada pada diri kita ini rasa takut selalu kepada Allah. Dengan cara apa? Tumbuhkan rasa takut dengan ilmu. Sebab semakin hamba mengenal Allah, maka akan semakin dia takut kepada Allah. Dan semakin besar rasa takutnya kepada Allah, semakin tunduk dan semakin sempurna ketaatannya kepada Allah. Namun setiap hamba, ketika ia kurang dalam mengenal Allah, pasti dia tidak akan pernah rasa takut pada Allah, semakin tidak takut kepada Allah. Dan kalau sudah tidak ada rasa takut kepada Allah, dia akan berbuat sesuka hatinya, ikuti hawa nafsunya, tanpa ada rasa takut lagi kepada Allah Ta'ala. Hingga hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah sampaikan dalam ayat ini empat. Pertama, taat pada Allah, taat pada Rasulnya, terus takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sungguh hadirin yang dimuliakan Allah, orang-orang seperti ini akan menjadi orang-orang yang bahagia kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun nanti dia menerima catatan amal, maka dia akan menerima dengan tangan kanannya, dengan mudah dihisabnya. Seperti Allah katakan, fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang ia nerima catatan amalnya dengan tangan kanannya akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah. Tapi sebaliknya, fa'amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, mereka orang-orang yang menerima catatan amal di balik punggungnya, na'udzubillah min dzalik, fasawfa yad'u subura, dia akan menjerit, berteriak, ya, duhai celakalah aku, wa yasla sa'ira, akan digiring oleh Allah ke neraka, wal'iyadzubillah. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang ketiga, ya, kita tumbuhkan ketaatan selalu kepada Allah dengan memupuk rasa takut dan takwa kita. Tentunya dengan ilmu seperti ini kita belajar. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, kita ringkas saja. Yang keempat, untuk keselamatan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirin. Atau mungkin kami tambahkan satu hadis kisah dari sahabat yang mulia, yaitu Abdullah Uqbah ibni Amir. Saya ulangi, Abdullah ibni Rawahah. Ketika sakit menimpa beliau dalam akhir kehidupannya, di rumah beliau didapatkan istrinya, beliau sedang menangis. Istrinya bertanya, suamiku, ya, saya ulangi, ketika dia menangis, istrinya pun turut menangis. Sehingga Abdullah bertanya pada istrinya, wahai istriku, kenapa kau menangis? Kata istrinya, wahai suamiku, karena aku lihat engkau menangis, sehingga aku turut menangis pula. Ketahuilah wahai istriku, kata Abdullah bin Rawahah, sungguh aku menangis bukan karena sakitku ini, namun aku menangis, aku khawatir dengan satu ayat yang aku belum tahu apakah aku sanggup selamat darinya. Yang manakah itu? Beliau bacakan firman Allah Ta'ala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Sungguh setiap kalian pasti akan mendatangi neraka, dan ini telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kalian. Aku tidak tahu apa aku sanggup keluar dan bisa selamat dari neraka. Lihat hadirin, yang membuat menangis para sahabat perkara yang seperti ini. Namun yang membuat menangis kita di zaman ini, himpitan ekonomi, ya, yang membuat menangis kita problem suami istri, jauh sekali dibanding mereka. Hadirin kaum muslimin, padahal dunia akan kita tinggalkan. Kita bersedih karena dunia, tidak bersedih akan menghadapi akhirat. Baik, kita lanjut yang keempat. Disebutkan dalam hadis Uqbah ibni Amir radhiyallahu an, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, man najat? Ya Rasulullah, bagaimanakah selamat? Apakah caranya untuk kita selamat? Beliau menyebutkan tiga perkara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imlik lisanak wal yasaka baitik wabki ala khati'atik. Yaitu kata beliau, tahan lisanmu, jaga, kendalikan lisan. Yang kedua, luaskan rumahmu. Yang ketiganya, tangisi kesalahan-kesalahanmu. Maksud beliau pertama, kita diperintah kendalikan lisan, jaga ini lisan. Terlebih di zaman fitnah, sungguh hadirinya dimuliakan Allah, betapa banyak orang disebabkan lisan ini masuk ke dalam neraka. karena dosa lisan ini sangat berbahaya. Dan Allah telah menetapkan dalam Al-Quran, وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Tak ada satu pun lafaz ucapan yang kau ucapkan itu, melainkan ada di sisimu itu malaikat Raqib Atid, malaikat yang selalu mengawasimu, selalu mencatatmu, yaitu kiraman katibin, malaikat yang mulia, yang mencatat selalu apa yang kau ucapkan dan kau perbuat. Ya, ya'lamuna ma taf'alun, tahu apa yang kau lakukan selalu. Maka takutlah dengan ini hadirin, sehingga kendalikan lisan. Sampai belum mengatakan iyyakum wal fitnah al-lisanu fihi kawaki'is syaif. Hati-hati kalian di zaman fitnah. Lisan di waktu itu lebih dahsyat dari tajamnya pedang. Kenapa? Kalau pedang, setajam-tajam pedang, ketika untuk berperang paling satu dua kepala yang ditebas putus. Ya? Tapi lisan ini, karena lisan tak terkendali dengan sebab provokasi, lisan dia bisa adu domba. Sehingga bukan hanya suami istri yang bertengkar, suami istri yang bercerai, bisa perang massal antar manusia, antar negara, menjadi perang besar gara-gara salah diplomasi, salah dalam berdiskusi, atau salah di dalam berucap. Hati-hati hadirin, hati-hati lisan ini. Hingga Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, ucapkan yang benar. Kalau tak bisa, diam, lebih selamat. Dan ingat hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini karunia Allah yang besar. Kalau kita mengucapkan yang benar akan datang pahala, kalau keliru akan menjadi dosa. Dan sungguh badan kita semua tergantung ini lisan. Kalau lisan baik, yang lain akan selamat. Kalau lisan ini penuh dusta, penuh dengan dosa, sungguh badan yang lain akan menanggung resikonya. Sehingga kata Rasulullah SAW, jaga lisan. Sampai beliau katakan dalam hadis, man yadmanli ma baina lihyataihi wa ma baina fakhidhai adman lahul jannah. Siapa di antara kalian yang bisa menjaga apa yang ada di antara dua rahang atas dan bawah, dan menjaga apa yang ada di antara dua paha, kemaluan maksudnya, siapa yang jaga lisan dan kemaluannya, aku jamin surga baginya. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Hingga beliau ingatkan dalam hadis yang lain, aksaru ma yudkhilun nasal jannah, perkara yang banyak menyebabkan manusia masuk surga Allah, yaitu taqwallah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Sebaliknya, aksaru ma yudkhilun nasan nar, perkara yang banyak menyebabkan manusia masuk neraka, al-fammu wal faraj, mulut dan kemaluan. Hingga kalau kita ingin selamat, tahan, kendalikan lisan, jangan sembarang bicara. Karena sungguh hadirin, kata Imam Ibnu Qayyim, dalam tubuh kita manusia ini terdapat sekian juta lubang yang semua mengeluarkan kotoran busuk dan jorok atau jelek, kecuali satu lubang yang akan menjadi nilai kita manusia, itu lisan. Kalau dari mata keluar air mata, rasanya asin, kadang juga kental enggak karuan. Dari telinga, hidung dan yang lainnya, pori-pori pun keluar keringat, semua tak enak. Dari lisan keluar juga tak baik. Tinggal satu, ucapan. Kalau sampai lisan kita mengucapkan kata-kata yang jelek, tidak bisa mengatakan yang baik, berarti apa? Semua kita ini jelek. Sehingga kata peribahasa Jawa, ajining diri soko lati. Ya, kita manusia punya pengaji, punya jati diri kita berharga, nilai diri kita akan mulia kalau jaga lati, jaga lisan ini. Tapi kalau ndak bisa jaga lisan, ndak ada nilainya. Ya. Kalau manusia mengucapkan yang benar, dari ucapan itulah kebaikan keluar. Sehingga kalau lisan tidak lagi bisa mengatakan yang baik, maaf, tentunya semuanya jelek. Sudah isya belum? Masih? Tolong diingatkan, sudah jam 7 lewat 5. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kemudian dalam yang kedua tadi, di samping kita jaga lisan, kita luaskan rumah, maksudnya betahlah engkau di rumah, terutama di zaman fitnah. Daripada keluar banyak dosa, lebih baik di rumah. Ya, bisa kita untuk menahan diri dan mengurangi dosa-dosa, apalagi wanita. Subhanallah, Allah perintahkan khusus wanita untuk tinggal banyak di rumah. Kalau laki-laki tidak harus kerja, tidak harus sholat jamaah, bagus di rumah, tapi kan harus ke masjid sholat jamaah, menuntut ilmu, mencari nafkah. Kewajaran bagi laki-laki. Tapi kalau tidak gunanya, bagus di rumah dengan keluarga. Karena sungguh hadirin yang dimuliakan Allah, lebih bahagia dan lebih terjaga kalau kita banyak berdiam di rumah. Ya, masya Allah. Kemudian yang ketiga tadi boleh sampaikan, yaitu wabki ala khati'atik, banyak-banyak engkau menangis atas kesalahan-kesalahanmu. Karena sungguh hadirinya dimuliakan Allah, kita manusia tidak luput dari salah dan dosa. Banyak-banyak kita menangis akan kesalahan kita. Terus sebab yang kelima, hadirinya dimuliakan Allah, adalah disebutkan dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan kepada kita yang menjadi sebab seorang nanti selamat, di antaranya adalah orang yang selalu menegakkan kewajiban-kewajiban syariat, istiqamah dan menjaga kewajiban-kewajiban syariat. Disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah, dia menuturkan radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat yaitu Naufal bin Aqal, dia datang dan bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtur ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'a adhulul jannah. Nah, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, saya bacakan hadis ini, nanti saya tutup dulu, lanjut pada isya. Hadis dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah, seorang sahabat yaitu Naufal bin Aqal menanyakan, ya Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu kalau aku telah menegakkan sholat 5 waktu yang Allah perintahkan, aku puasa Ramadan, aku menghalalkan yang Allah halalkan, dan aku mengharamkan yang Allah haramkan tanpa aku menambah sedikit pun atau menguranginya, akankah aku dengannya aku masuk surga? Beliau menjawab, na'am, ya, engkau masuk surga kalau seperti itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Artinya hadirin, kita diperintahkan untuk menegakkan kewajiban syariat, menjaganya, dan kita istiqomah, tidak menambah, tidak menguranginya, sesuai dengan yang diperintah, yang disunnahkan, supaya kita dapat syafaat dan diterima amal kita. InsyaAllah kita sambung nanti pada salat isya. Wa barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.